Yohanes pasal 20. Te eo aka kampa dondon jina na lamo i Maria Magdalena pakaridayo Yesus. Sanggana rata pa iari dayo ni kita namo watu ni pompiku dayo itu ni kaliak kamonggari pevobo dayo itu. Jadi na ngoba mo iam pakarijai i Simon Petrus po anaguru toni potove Yesus itu pada niulina kaira. Nyalan tau mo watabaku Yesus ngerera dayo. Pada daan injani kami, bararyumba ni pemboli ira. Nangepe itu, nalai mo i Petrus bo anagurun tani na itu pakari dayo. Nangova mo ira rumba ampakagusaa, tapi anagurun tani na itu ne liung gagasi pa pada i Petrus. Jadi ia no kolu narata ridayo. Sangga narata pa ia ridayo, no tunggou mo ia nompeside riara dayo. Nikita na kae gandisi ni posompu Yesus risetu. Tapi ia da ane suar yara dayo itu. Pada narata mo i Simon Petrus nga purina. Ia kaliu-liu ne suar yara dayo itu. Nikita na kae gandisi ni posompu Yesus risetu. Pada nikita na vou kae ni pompou balenga Yesus. Tapi kae itu da ane pasangani ante kae gandisi itu. Aga ni lulung pakabelo-belo. Ni boli ripetoon tanina risinjorina. Pada ni suwa vomo anagurun tanina tonokoluna naratari dayo itu. Nikita na kaya itu pada ni parasayanamu. Tempo itu, da apa ninjani ira patuju tesa toni tulisi rera buku na gasang gaulu tonanguli Yesus kana matuvu bali ngari kamatena. Naupu itu, nanjili mo ira rumbaan pakarisapo. Tapi i Maria Magdalena dan i kanggore ri savaliku dayo itu na geo-geo. Tempo ia na geo risetu, no tunggou mo ia non peside riara dayo. Risetu ni kita na rombaa malaika no baju na bula, ne katoko ri valea pomboli watabaku Yesus, sambaa ri balenggana pada sambaa ri kadana. Pada ni kutana mo malaika-malaika itu ka i Maria. No kuya komi na geo-geo, nesono mo i Maria. Pue kunyalan tau mo garisei. Padedaan ninjaniku riumba ni pemboli ira. Nopo itu, ia numpeli ritalikuna. Nikita na Yesus nenggore risetu. Aga da apa ninjani na ia mo Yesus. Nikutana mo Yesus ka ia. Nindo, no kuya kumina geo-geo. Ise manielomu. Nyuli Maria baratopo kerajari pampa itu. Jadi nesono mo ia rijaina. Uma, ane kami mo to nangala batabaku nanggarisei. Uli mo ka aku. Bararyumba ni pemboli kami. Ala aku mamala malau mengala ia. Nanguli mo Yesus ka ia. Maria. Nangepe itu, negolin taliku i Maria, pada nanguli mo ia ante basa Ibrani. Rabuni. Batuana, guru. Pada nanguli mo Yesus ka ia. Ne paruru aku musoko, sabana aku da apa nyore pakarijai umaku. Tapi kalau mempakarijai sampai subuhku, pada uli moka ira ivei. Aku malau mempakarijai umaku bo umamu, etu mo alatalaku bo alatalamu. Jadi nelamo i Maria Magdalena pakarijai anak guru Yesus, pada nyulina. Dikitaku mo ipue. Pada nitesa na vau kaira pura-pura nuapa to nitesa Yesus kaia. Ri eo aka etu vau, tempo ga vengina anaguru Yesus na siromu ri saungu sapo. Pevobo sapo etu ni kunci, sabana ira naikaka topanggeniakan to Yahudi. Sampai goli na ratamo Yesus ni kanggore ri tatongo ira, pada nyulina kaira, pue membagane komi. Naupo Yesus nomba tabe ira ivetu, ni popo kita namo kaira pale nabo usuna. Sangga nanggita Yesus, na dabampu mo rara ira. Pada nanguli vomo Yesus kaira. Pue membagane komi, nasimbayu eva umaku nompakau aku, ivetu vou aku mempakau komi. Naupo etu, nitavui namo ira ante nosana pada nanguli. Tarima komi mo nosana kasanu alatala. Ane komi memba ampungi silakan tahu, silaka ira kanara ampungi alatala. Pade ane komi da amumba ampungi silakan tahu, silaka ira da abo urampungi alatala. Thomas, sambaang garis 10 rombaan na guru Yesus, to nyuli wau ngana no rapi, daaria no sangganinggani ante roa-roana, tempo Yesus narata nompopokita korona ka ira. Jadi nanguli mo anak guru nantanina ka i Thomas. Nikita kami mo ipue. Tapi nanguli mo i Thomas. Ane aku da apa mangkita balia paku ripalena, pade membadika koyam pale kuri balia itu, bo membadika pale kuri balia tavalari usuna, da apan toto ku para saya. Walumbengi kaliuna, nasi romu bo'u mo anak guru Yesus riaran japo itu, pada i Thomas bo'u naria nosangganinggani ante roa narisitu. Pevobo ni kunci puramo, tapi naupa ivetu, narata mo Yesus nenggore rita tongo ira, pada nyulina ka ira. Pue membagane komi. Naupu itu nyulina ka i Thomas. Dika mo koyam pale murisei. Kita mo pale ku ei. Pada dika mo pale muri balea tavalari usuku ei. Ne mana mabata-bata raramu, tapi para saya mo. Paninanguli mo i Thomas ka Yesus. Pueku alatalaku. Nanguli mo Yesus ka i Thomas. Iko nom para saya, sabana iko nang kita aku. Tapi ne liungga belopa tau to nom para saya, naudaan nang kita aku. Dana dea patandai-tandai to ni poguman tanina, to ni kavia Yesus tempo ia danaria, nosangganinggani ante anak guru na, anu daan itulisi riara buku ei. Tapi nuapa to nitulisi riara buku ei, patujuna alamanggeni komi memperasaya, Yesus itu mempu-umpu magau, to mempakasalama ananu alatala. Pada patujuna vo'u, ala komi mamala membarata katubua mabelo, samperika sae-saena, ante memperasaya ia.